Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah yang telah memberikan keimanan dan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Pada hari ini kita memasuki ayat 52 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiya." Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait erat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana dia berbicara, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara di Gunung Tur Sinai. Yang menjadi pelajaran penting bagi kita orang yang beriman kepada Allah, wa qarrabnahu najiya, kami dekatkan dia untuk bermunajat atau untuk bercakap-cakap. Qarrabnahu, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, keyakinan kita yang utuh bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu dekat dengan para nabi, Allah itu dekat dengan manusia, tinggal manusia, tinggal mukmin, apakah dia mau lebih dekat kepada Allah atau dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 185 surat Al-Baqarah 186, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Abila hambamu bertanya tentang aku wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku atau Allah itu dekat. Di mana Allah? Sa'alaka ibadi anni. Di mana Allah? Maka jawabannya, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Allah itu bukanlah jauh dari kita. Lebih dari itu, ujibu da'wata da'i zada'an. Di sini disebutkan najiyah. Allah akan mengabulkan permintaan hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Di sini Allah mau bercakap-cakap dengannya, najiya. Bagaimana keberadaan Allah yang dekat itu? Keberadaan Allah yang dekat itu bukanlah dalam arti fisik, karena laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi keberadaan Allah yang dekat itu adalah rasa. Allah terasa dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Dia ada dan dia memenuhi segala kebutuhan kita, diminta ataupun tidak diminta. Tinggal kita mau merasakannya atau tidak. Rasa ini dapat diilustrasikan seperti manusia yang merasakan manisnya madu, manisnya tebu, manisnya mangga, manisnya nenas. Bandingkanlah rasa yang kita sebutkan tadi. Tentu saja semuanya berbeda dan tidak bisa diungkapkan secara fisik. Begitu jugalah rasa dekat mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 52 surat Maryam ini, Allah sudah dekat kepada Musa, Allah pun dekat kepada orang yang beriman, tinggal kita para nabi dan orang yang beriman berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaum kafir, orang yang pendosa, menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau bersahabat dengan jajaran para nabi dan orang beriman sehingga mendekatkan diri kepada Allah, atau mau bersahabat dengan kaum kafir dan pendosa sehingga menjauhkan diri kepada Allah. Di studio telah hadir narasumber kita, ustaz kita yang tidak asing lagi di Radio Republik Indonesia ini, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menceritakan panjang lebar sebetulnya dalam surat lain tentang cerita Nabi Musa alaihissalam ketika ia sedang melakukan dalam perjalanan, maka tiba di bukit, tiba di Tur Sina, maka ada suara halus memanggil Nabi Musa. Kenapa dikatakan dengan suara halus? Karena hanya dikhususkan untuk Nabi Musa dan orang lain tidak mendengarkan hal tersebut. Tentulah itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan di sini tergantung mata hati kita, bagaimana kita menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ini juga perlu kita pakai. Sejauh mana mata hati kita, cahaya mata hati kita itu menyahuti apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi perintah dan larangannya. Kalaulah ini dapat kita lakukan dengan sahutan dari cahaya hati kita, insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang paling baik di dunia ini, karena tidak ada satu masalah pun, karena Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekatkan diri kepada kita disebabkan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan suara halus tadi agar yang lain tidak dapat mendengarkan pembicaraan tersebut. Hal ini tentunya merupakan kemutlakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ahli tafsir berpendapat, kata Aiman yang dikatakan tadi min janibit turil aiman bukan berarti kanan, akan tetapi berkah. Artinya pun banyak orang menafsirkan itu adalah sebelah kanannya Nabi Musa, tapi ada yang menafsirkan sebelah kanannya kiblat atau sebelah kiri Nabi Musa kiblat tersebut. Maka Al-Aiman ini juga ditafsirkan sebahagian mufasir yang lain adalah keberkahan, min janibit tur al-aiman al-barakah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah mengatakan waqarrabnahu najiyya. Kata-kata waqarrabnahu di situ terdapat kata-kata nahnu. Nahnu itu artinya kami. Kami itu atas lisan atau atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah akan ikut sertakan para malaikatnya untuk mencatat orang yang bermudajat pada saat itu, tentunya Nabi Musa alaihissalam. Kita juga diajarkan di dunia ini apabila kita ingin dekat kepada Allah, seringlah kita mendekatkan diri dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah, malaikat pun ikut serta menyaksikan. Artinya dengan menyaksikan itu malaikat semakin dekat dengan kita, karena Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan wa qarrabna, kami akan mendekatkan kami telah mendekatkannya. Qarrabnahu kembali kepada Nabi Musa najiya. Begitu juga kita, jangan sampai kita dapat berputus asa ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita selalu munajat. Yakinlah, munajat kita itu sama pengertiannya dengan doa. Cuman munajat ini dia lebih khusyuk untuk menyampaikan isi hati dari hatinya yang paling dalam, untuk mengatakan sesungguhnya apa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Munajat ini tentunya selalu didekatkan pada individu-individu, bahkan juga bisa dibawa kepada para jamaah. Apabila kita memerlukan suatu urusan yang sangat besar, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mendekatkan tentunya juga para malaikatnya. Begitu saja, nah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq. Selain Allah itu ada dan dekat, Allah itu juga mengabulkan doa kita. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Fajrul Haq dan saya sebelumnya. Yang pertama, bahwa mukmin dan Nabi Musa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dekat dengan Allah itu adalah kemuliaan, kehormatan, dan keberkahan. Maka digambarkan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi, Janibat Turil Aiman, Gunung Tur yang penuh keberkatan. Kita dekat dengan Allah hingga di mana tempat kita dekat pun dapat keberkatan dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najiyah. Kita memohon kepada Allah itu adalah kemuliaan. Banyak meminta kepada manusia itu adalah kehinaan. Mudah-mudahan kita bertambah hari, bertambah dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini indah bila menggapai ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.